قال المؤلف رحمه الله تعالى: والممدود القياس. Sekarang memdud yang kias, setelah belum selesai dari maksur yang kiasi, maka belum masuk di memdud yang kiasi. Tentunya intinya di sini yang kiasi itu yang ada samanya dari sohib, pasti dia apa? Kiasi. Wa kullus min mu'talil lam lahu nadhirun min as-sahih al-akhir. Dia adalah setiap isim yang mu'tal lamnya dia punya semisal dari yang sahih akhir. Nah, dia punya semisal dari yang sahih akhir. Bentuknya ada samanya. Multazaman fi ziyadatu alif qabla akhiri, yang mana dia selalu ditambah alif pada sebelum akhirnya. Iya kan? Kalau ada kata mu'tal akhir, saya ulangi. Kalau ada kata mu'tal akhir, apakah waw atau ya? Kemudian ditambahkan sebelum akhirnya alif, pasti jadi apa? Coba ingat. Ada kata akhirnya huruf mu'tal, kemudian pada akhirnya selalu ditambahkan alif sebelum akhirnya, jadi apa nanti? Pasti jadi isim mamdud. Kenapa bisa? Karena kalau ada waw atau ya, jatuh setelah alif tambahan, pasti jadi hamzah. Apakah dia di akhir atau di tengah? Cuma pembahasan kita sekarang yang di akhir. Dipahami nih? Paham kan? Misalnya da'a, jadi masdar, ditambahkan alif sebelum terakhirnya. Da'a, da'awa, jadi kan apa? Du'amun. Apa jadinya? Yang terlapatkan yang ada. Du'amun. Dipahami itu? Itu sebenarnya. Jelas? Semua. Misalnya istada'a. Istada'a. Aslinya istada'awa. Jadi kan masdar? Kan kalau masdar kata yang 6 huruf awalnya alif pasti ditambah apa? Pasti ditambah apa? Alif sebelum terakhir. Jadi kan masdar? Apa jadinya? Istada'a. Jadinya istida'un. Kan itu jadinya. Asalnya apa? Istida'awan. Kan begitu. Sama dengan istighbaron. Berarti sama. Ada semisalnya. Paham? Jelas ini? Ini Masya Allah. Ini kata beliau. Ka masdar ma'awalu hamzah waslin. Jelas. Seperti hamzah. Yang seperti masdarnya. Kata yang awalnya hamzah wasl. Ini ada pada kumasi dan sudah sih. Semua masdar yang awalnya adalah hamzah wasl, yaitu ada pada kumasi dan sudah sih, kemudian akhirnya adalah huruf illah, pasti jadi hamzah. Akhirnya ada huruf illah, pasti jadi apa? Pasti jadi hamzah. Jelas? Jelas ini? Semua begitu. Nah, ir'awa, jadinya? Kan kalau buat masdar kan sama dengan bentuk mandinya. Tinggal antum kasur huruf ketiga, sebelum terakhir tambahkan alif. Jadi ir'awa, jadi ir'iwa'an. Ini kan gampang ditebak. Artinya nanti juga kalau baca kitab gundul, sebelum terakhir ada alif, pasti di kasur huruf ketiga. Karena itu masdar. Karena itu adalah apa? Masdar. Jelas? Kalau tidak ada alif, berarti fathah, karena itu fi'il. Karena itu adalah apa? Fi'il madi. Ir'iwa, ibtago, apa jadinya? Ibtigo'an. Istakso, istikso. Ya, fa'inna nadhiroha minas sahih. Semisalnya dari sahih, ihmarro, ihmiroron. Ya kan? Waktador, ibtidaron. Istakroja, istikrojan. Semua kan? Kalau masdar pasti ada semisalnya. Wakada masdaru kullu fi'ilin mu'talillam yuwazan ala af'ala. Demikian pula masdar setiap fi'il yang mu'talam yang diwazankan dengan af'ala. Kan kalau af'ala kan masdarnya apa? Kan tambah alif. Kasro hamzah pertama tambah alif sebelum terakhir. Iya kan? Akroma jadinya apa? Akroma. Ahsana. Akbaro. Ataharo. A'to. Nah, ini dia tuh. Kalau mu'tal lamnya, ini caranya harus mu'tal lam, supaya kalau lamnya mu'tal berarti nanti dia akan jatuh setelah alif. Jelas? Ketika dia jatuh setelah alif tambahan, maka wajib diganti menjadi apa? Hamzah. Itu sih sebenarnya. Dia kena kaidah ilal. Dia begitu karena kena kaidah apa? Ilal. Jelas? Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Jelas. Kemudian kata beliau rahmallah, ka'ato, jadinya i'to'an amla imla'an. Fa inna nadhirahu minas sahih, sungguh semisalnya dari sahih akroma, jadi ikroman asana isanan. Jelas ini? Itu dua. Humasi, sudasi, demikian pula rubai wazan af'ala. Iya, wa kada kullu makana mufrad al-af'ilah. Demikian pula semua mufrad dari kata af'ilah. Kakisa. Ini kan kisaun, kon di jamak. Ini kan kisaun. Kakisaun wa aksiyah. Ridaun ardiyah. Paham ini? Ini kan asli iya itu. Paham? Mufrodnya kisah, jamaknya aksia. Itu menunjukkan hamzanya itu siapa? Iya. Kenapa tidak jadi hamzah juga di sini? Karena tidak terletak lagi setelah alif. Karena tidak terletak lagi setelah alif. Paham Imron? Sibuk mu. Iya. Dipahami Imron? Yakin? Betul Imron, hati-hati karena sibuk kuliah itu makipas. Iya. Fa inna nadhirahu min as-sahih himar ahmirah. Sama. Himar jamaknya apa? Ahmirah. Sama deh. Himar sama kan kisah. Sama? Sama kan? Iya, rida sama himar sama. Jamaknya apa? Ahmirah. Himar ahmirah. Silah asliha, cuma bedanya ini ya, bukan hamzah kan, karena huruf sahih. Iya, tadi hamzah, sama. Wa kada kullu masdari fa'ala. Masya Allah. Demikian pula terakhir, setiap masdar untuk fa'ala, di fathatain. Di fathah fa'ala. Dal ala saud. Auda. Yang menunjukkan atas suara atau penyakit. Iya. Kan kalau dia menunjukkan atas suara, pasti wazannya. Ya, fu'al. Iya. Fu'al itu semua masdarnya. Jelas ini. Lihat ka rugo apa rugo? Li sautil ba'ir. Suara unta. Rugo. Sugo ini li sautis syah. Suara kambing. Dari kata sago. Ya? Rogo. Kan fa'ala. Maksudnya fi'ilnya. Fi'ilnya sago. Fi'ilnya rogo. Masdarnya rugoan. Aslinya rugoyan. Ya. Kembali ada ya terletak setelah. Ada ya terletak setelah. Alif diganti menjadi hamzah. Jelas. Fa'inna nadhiruhu minas nadhiruhu. Yang semisalnya adalah surah. Apa surah? Surah manusia. Surah manusia kalau dia teriak namanya surah, dia berteriak. Ya? Wa kal musya. Seperti al musya ini da, ini contoh penyakit. Kalau itu tadi semua suara. Seperti juga al musya suara. Apa musya? Sakit perut. Ya, terlilit. Perutnya berjalan sakitnya. Paham ini? Sakit apa namanya itu? Sakit perut. Melilit. Hah? Jelas Musa sakit perut. Fa'inna nadhiruhu kazukam. Yang semisal dari sahih zukam. Kalau zukam apa? Zukam sakit apa? Hah? Sakit flu. Jelas ini? Selesai. Ini semua simai. Eskiasi. Kan ada semisal dari sahih. Wasima'i minhuma ma faqada dzalika an-nadhir. Gampang sekali. Yang simai dari keduanya apa yang tidak ada nadirnya. Nah, kalau tidak ada yang semisalnya sudah namanya apa? Simai. Berarti ini didengar, enggak boleh dibuat sembarang. Kalau tadi kan tinggal kita pasang kaidah setiap masdar suara. Nah, kalau dia mu'talamnya pasti mamdud. Dipahami ini? Pasti mamdud. Faminal maksuri simaan. Termasuk isim maksuri yang didengar. Ya al-fata. Wahidul fityan. Jamak. Ini mufrad dari kata al-fityan. Iya, jamaknya kan al-fityan. Mu'anas, mufrohnya al-fata. Tidak ada semisalnya. Tidak ada, ini kata jamid. Yang ada semisalnya itu kalau ada pecahannya. Paham tuh? Yang ada semisalnya itu kalau ada apanya? Pecahannya. Kalau jamid, otomatis tidak ada yang semisal. Iya? Walhija. Ay al-aql. Al-hija maksudnya al-aklu. Akal. Iya? Wassana. Ay ad-daw. As-sana ada ad-daw. Apa ad-daw? Cahaya. Wassaro. Ay at-turab. Kalau at-taro adalah apa? Tanah. Iya? Tanah. Jadi ini semua ini, kenapa dia simai? Karena dia adalah jamid. Paham gak ini? Jamid tidak punya tasrif. Wal mamdud simaan. Dia mamdud simaan. Ya, astaro. Bilfat dengan difatah. Astaro. Apa artinya astaro? Likathrotil mal. Ini orang yang punya banyak harta. Dah? Misalnya, mubar astaro. Apa artinya itu? Mubar yang banyak hartanya. Jelas ini? Kemudian walhida bil kasr, di kasro ya, karena bisa dibaca hada. Ini di kasro. Hida bil kasr, ini linnal, sandal. Sandal itu namanya apa? Hida. Jamid atau mustaq? Jamid. Paham gak ini? Jadi intinya yang tidak punya yang sima ini adalah yang jamid. Kata-kata yang akhirnya alif atau akhirnya hamzah tapi didengar dari orang Arab tidak mustaq. Jelas? Jelas ini? Kemudian walfuta bidom didoma walfuta li hadatsati sin, untuk yang masih muda umurnya. Namanya apa? Futa. Yang masih muda umurnya. Paham ya? Misalnya Ahmad masih muda umurnya. Ahmad al-futa. Ahmad yang masih muda. Wassana bifatisin, dipatesinnya sana. Ini li syarofi, untuk yang mulia. Yang mulia. Wa qada ajma'u ala jawazi qasl mandud li darura. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Sepakat ulama bahasa, sudah keluar ya dari pembahasan tadi. Sepakat ulama bahasa, boleh antum qasr yang mamdud kalau darura syi'riyah. Maksudnya asalnya dia isim mamdud. Paham? Terus antum apa? Hilangkan hamzanya. Kalau hilang hamzanya jadi isim apa? Ada isim mamdud, hilang hamzah jadi isim apa? Maksud, paham? Boleh li daruro. Kaqoulihi la budda min son'a wa in tola sabar. Kan son'a'u aslinya. Son'a, ibu kota Yaman. Namanya apa? Son'a'u, paham? Tapi dia bilang, la budda min son'a wa in tola sabar. Iya? Jelas ini? Sepakat itu boleh. Memaksurkan isim mamdud. Paham ini? Ya, sepakat boleh. Misalnya hamra'u boleh jadi hamra. Paham? Kalau daruro boleh. Terus waqtalafu fi maddil maksur. Setelah itu mereka berselisih, apa hukum memat isim maksur? Kembalikannya. Boleh enggak isim maksur kita mat menjadi isim mamdud? Mereka berselisih. Famanahul basriun, orang Basra tidak membolehkannya. Wajazahul kufiun, orang Kufa membolehkannya. Wahujatuhum qaulu syair, hujah mereka adalah perkataan penyair. Sayugnini alladhi agnaka anni fala fakrun yadumu wala gina'u. Mana dia? Gina'u aslinya gina. Ini juga bagus syairnya. Sayugnini alladhi agnaka anni fala fakrun yadumu wala gina'u. Ya, yang mencukupkan kamu dariku akan mencukupi saya. Nah, maksudnya yang membuat kamu kaya akan membuat saya juga apa? Kaya. Allah maksudnya. Fala fakrun yadumu wala gina'u. Tidak ada kemiskinan yang selalu, selama-lamanya, tidak pula kaya selama-lamanya. Tidak ada orang miskin terus, tidak ada orang kaya terus. Iya kan? Kadang sekarang kita miskin, bisa saja nanti kita apa? Kaya. Sekarang biar beli bakwan tidak punya, nanti bisa biar beli mobil punya. Kan tidak ada kaya yang selalu tetap, dan tidak ada juga miskin yang tetap. Iya kan? Paham gak ini Ahmad? Saya tahu langsung nikah Ahmad sama orang yang punya harta, punya puluhan mobil, ya sudah jadi punya mobil. Tadinya tidak bisa beli bakwan. Jelas ini? Tidak, tidak ada yang tahu nasib ke depan. Masya Allah. Jelas Ahmad? Bagus sainnya. At-Taksim? Lanjut? Lanjut? Ahmad? Jangan tuh Ahmad. Oh, terserahkan pada yang belakang. Lanjut besok lagi. Lama berarti kita selesai ini ya. Kapan baru Ibn Akil ini kalau sedikit-sedikit ini? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa lah. Capek antum. Daripada antum minta libur. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Dulu ya, Om. Ya, udah.